Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله، ندخل الآن في اختلاف العلماء في فسخ الحج إلى عمره. Pembahasan tentang perselisihan para ulama masalah فسخ الحج إلى عمره, membatalkan niat hajinya berubah kepada umrah. أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة. Para ulama sepakat secara ijma bahwasanya para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada, yang mereka waktu itu meniatkan awalnya haji, qad fasakhu hajjahum, mereka batalkan niat haji mereka dan berubah menjadi niat umrah. Bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disepakat para ulama ijma bahwa ini terjadi dan para sahabat merubah niat haji mereka menjadi umrah. Wakhtalafu, kemudian mereka berselisih tentang apakah fasakh seperti ini pula boleh dilakukan oleh orang-orang setelahnya atau tidak. Hal hadzal fasakh liman ba'dahum aidha, apakah fasakh seperti ini juga berlaku untuk orang-orang setelah para sahabat? Am lahum khassah fi tilkal waqi'ah, atau itu khusus pada kejadian tersebut? Jadi adapun para sahabat merubah niat haji mereka menjadi umrah, itu para ulama sepakat. Mereka membaca, mereka memahami, mereka mengerti. Tetapi apakah itu khusus pada kejadian tersebut saja? Karena itu adalah masa-masa turunnya syariat. Wajar saja kalau kemudian ada yang dirubah, ada yang diganti. Tetapi ketika setelah selesai syariat, yang berarti sudah tamat syariah atau tamat syariah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, apakah masih berlaku perubahan atau bolehnya perubahan seperti itu? Baru ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Fadahabal a'immatu thalathah, adapun para imam yang tiga, Abu Hanifah wa Imam Malik wa Syafi'i wa jumhurul ulama, ila anna hadzal fasakh khassun bis sahaba fi tilka sana. Adapun tiga tokoh madhab yang masyhur itu Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i rahimahumullah ajma'in, dan jumhur para ulama berpendapat kalau itu terjadi atau khusus pada sahabat di waktu itu saja. Para sahabat pun tahun berikutnya sudah enggak boleh seperti itu kata mereka. Wala yata'addahum ila ghairihim, tidak boleh bagi selain mereka. Ini tidak melampaui orang lain selain mereka. Wadahabal Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad rahimahullah dan juga ahlul hadis yang bersamanya, termasuk Adh-Dhahiriyah, pengikut Daud Adh-Dhahiri, wa min as-sahabah, dan juga beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum, mereka berpendapat bolehnya fasakh, bahwa itu berlaku untuk mereka pada saat itu dan berlaku pula pada orang-orang setelahnya. Istadallal awwaluna bima rawahu Abu Daud. Adapun golongan pertama, berarti golongan yang berpendapat bahwa itu khusus pada kejadian tersebut saja. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Dzarrin, bahwa dia berkata, fi man hajja thumma fasakha bi umrah. Bahwa beliau berkata pada orang yang haji, kemudian beliau orang itu batalkan berubah dengan umrah. Dijawab atau dikatakan oleh Abu Dzar, lam yakun dalika illa lirraqbi alladziina kaanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, yang demikian itu tidak berlaku kecuali pada rombongan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu saja. Ini rombongan para sahabat yang kaanu ma'a Rasulillah, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Wali muslimin an Abi Dzar, dan dalam riwayat Muslim dari Abi Dzar, kanatil mut'ah fil haji li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dengan lafaz bahwa mut'ah dalam masalah haji itu pada atau terjadi pada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bima rawahul khamsah, dan juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah Ashabu Sunan Al-Arba'ah Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Anil Harith Ibn Bilal An Abihi Bilal Ibn Al-Harith Qala Qultu Ya Rasulullah, aku katakan Ya Rasulullah, Fasakhul Hajj lana khasah amlin nasi ammah. Ya Rasulullah, apakah pembatalan haji ini menjadi umrah khusus untuk kami atau umum untuk seluruh manusia? Qala ballana khassah, bahkan ini khusus untuk kita. Fa'indal jumhur, maka menurut jumhur para ulama, anna hadis Bilal nasikhun li ahadithil fasakh. Kata jumhur, hadis Bilal ini merupakan yang memansuhkan, yang membatalkan hadis-hadis bolehnya fasakh. Fahuwa li sahabati khassah, maka itu khusus bagi para sahabat, fitil kasana pada tahun tersebut, li yukhalifu ma kanat alaihil jahiliyah, untuk mereka atau agar mereka menyelisihi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Agar mereka menyelisih kebiasaan jahiliyah. Apa itu kebiasaan jahiliyah? Tahrimil umrah. Min tahrimil umrah fi ashuril hajj. Mereka mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji. Jadi di luar bulan-bulan haji silakan umrah. Tapi ketika bulan haji, harus haji saja. Tidak boleh umrah. Maka Nabi amdan dengan sengaja-sengaja mukhalafatan lil jahiliyah, menyelisih kebiasaan jahiliyah, ij'alu tawafakum umrah, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Wa yu'ayyid dhalika al-athar as-sabiq an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dan didukung asar itu dengan asar yang tadi atau hadis ini dengan asar yang tadi dari Abi Dzar, bahwa itu adalah khusus untuk para sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Taib, ini pendapat atau hujjah golongan pertama. Masya Allah, sangat meyakinkan. Wastadalla al-akharuna ala faskhil hajji bi haditsa sahihah. Golongan kedua, atau istadalla al-akharun, golongan yang lain, yang berarti Imam Ahmad dan Ahlul Hadis, dan Zahiriyah dan juga sahabat Ibn Abbas dan Abu Musa dan lain-lain radhiyallahu ta'ala anhum, yang berpendapat bahwa faskhul haji ila umrah berlaku pada orang-orang setelahnya. Apa dalil mereka? Istadalla bi ahaditsa sahihah jayyidah qarabat min haddit tawatur. Dalil mereka lebih banyak, lebih kokoh. Mengapa? Dengan hadis-hadis yang sahih, jayyidah, dan qarabat min haddit tawatur, mendekati mutawatir. An bid'at ashar min as-sahabah, dari sekian belas sahabat. Minha hadis Jabir, di antaranya hadis Jabir, wa hadis Suraqah ibn Malik, wa Abi Sa'id al-Khudri, wa Ali, wa Ibn Abbas, wa Anas wa Ibn Umar, wa Rabi' ibn Sabura, wal Barra ibn Azib, wa Abi Musa, wa Aisha, wa Fatimah, wa Hafsah, wa Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kullu ha'ulai rawau ahaditsa katsira. Mereka semua meriwayatkan banyak hadis. Wa ba'dhuha fi sahihain. Sebagiannya dalam dua kitab sahih. Tunassu 'ala fashil haji ila umrah. Yang menyebutkan dengan nas bolehnya membatalkan niat haji berubah menjadi umrah. Walihada lamma qala Salamah ibn Shibib lil Imam Ahmad. Oleh karena itu ketika Salamah ibn Shibib berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kullu syai'in minka hasan jamil illa khoslatun wahidah. Semua yang aku dapat darimu semuanya hasan, bagus, illa khoslatun wahidah, kecuali satu masalah. Faqala mahi? Imam Ahmad bertanya, apa itu? Qala taqulu bi fashil hajj. Taqulu bi fashi al hajj. Engkau berpendapat bolehnya fashul hajj. Faqala Imam Ahmad, kuntu ara anna laka aqlan. Aku tadinya menganggap kau itu cerdas. Memiliki akal yang cerdas. Indi 18 hadisan sahahan jiyadan, aku memiliki 18 hadis yang sahih jayyid, wa kulluha fi fashil haji, semuanya tentang fashil haji. Atrukuha liqaulik, apakah aku akan tinggalkan hanya karena ucapanmu? Tinggalkan 18 hadis tadi hanya karena ucapanmu? Wa qad awrad al musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab minha haditsain, dan di antaranya dimuat di dalam kitab kita ini dua hadis. Tentunya kalau dimuat dalam kitab kita berarti rawahu di sahihain Bukhari dan Muslim, artinya yang tersahihnya. Pertama hadis Jabir alladzi nahnu natakallam alaihi al-an, hadis Jabir yang sekarang kita sedang berbicara tentangnya. Yang kedua, wa hadis Ibn Abbas sayati, hadis Ibn Abbas akan datang. Wa nurid ma'ahuma haditsaini min tilka al-hadis al-mutakatsirah. Dan kemudian kita akan bawakan bersama keduanya dua hadis dari semua hadis-hadis yang banyak tersebut. Al-awwal marwahu Muslim. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nanu nasrukhu bil hajj sarahan. Kami bersama Rasulullah sallam dan kami mengucapkan dengan keras ihlal untuk haji. Sarahan sebagai ta'kid maf'ul mutlaq. Falamma qadimna Makkata amarna an naj'alaha umrah. Ketika sampai di Mekah, beliau memerintahkan kami untuk merubahnya menjadi umrah. Illa man saqal hajja kecuali mereka yang menuntun hewan kurban dari luar haram. Falamma kana yawm at-tarwiyah, ketika hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, ruhna ila Mina wa ahlalna bil hajj, kami berangkat ke Mina dan kami berihlal untuk haji, ini berihram untuk haji. Asani marwahu Muslim wa Ibnu Majah, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma, qultu, aku katakan, kharajna muhrimin, faqala Rasulullah SAW, man kana ma'ahu hadyun falyakum ala ihramihi, wa man lam yakun ma'ahu hadyun falyuhallil. Siapa yang membawa hewan kurban, maka hendaklah tetap di dalam ihramnya. Tetapi siapa yang tidak membawa hewan kurban dari luar haram, maka hendaklah bertahallul, yang berarti menjadikan tawafnya sebagai umrah. Falam yakun ma'ya hadyun, sedangkan kami tidak membawa hadyun, fahallaltu, maka kami pun bertahallul. Wa kana ma'az Zubairi hadyun, sedangkan Zubair membawa hadyun, falam yuhallil, maka beliau tidak bertahallul. Wa hadhihi ahadith ammah lis sahabah. Adapun hadis-hadis ini sifatnya umum bagi para sahabat dan juga bagi siapa yang setelahnya. Tidak ada kalimat-kalimat pengkhususan. Berarti yabqa ala umumihi al ahadith al ammah atau dalil-dalil am, yabqa ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Fayabqa ilal abad, maka dia terus berlaku abadan. Fa innal ahkam asy-syari'ah atau ahkam asy-syari'iyah la takunul jil dunal jil, karena hukum-hukum syariat tidak khusus bagi generasi tertentu tanpa generasi yang lain. Wa la li ta'ifatin duna ukhra, tidak pula untuk khusus bagi sekelompok orang dan tidak boleh untuk kelompok lain. Faman idda'a al-khususiyyah fa'alayhi ad-dalil, maka siapa yang menganggap bahwa itu khusus untuk para sahabat itu saja dan khusus pada tahun itu saja, fa'alayhi ad-dalil, maka atasnya untuk membawa dalil. Wa kaifa lima sa'ala lamma sa'ala Suraqah ibn Malik an-nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal fasakh, bagaimana ketika Suraqah ibn Malik bertanya radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah fasakh ini, hal hiya lis sahabati khassah, apakah ini khusus untuk sahabat tersebut? Faqala balil ummati ammah, dijawab bahkan umum untuk seluruh umat. Hadis Suraqah. Wa waradat hadhihi al-ahadith fi waqi'atin mutaakhirah. Dalil juga yang menguatkan bahwa terjadi fashu al-hajj di waktu-waktu setelahnya. Fi waqi'atin mutaakhirah. Lam yati ba'daha ma yansakhuha. Tidak ada setelah itu pembatal-pembatalnya atau yang memansuhkannya, enggak ada. Wa man idda'a an-naskha, barang siapa yang beralasan bahwa ini sudah mansukh, fa'alaihi ad-dalil an-nasikh. Fa'alaihi ad-dalil ay dalil an-nasikh, hendaklah dia membawakan dalil yang memansukhkan. Bal warada ma yab'ad da'wa an-naskh, bahkan sebaliknya, justru warada ma yub'id da'wa an-naskh, bahkan sebaliknya, ada riwayat yang menunjukkan jauhnya alasan penasakhan. Ini alasan kalau itu mansukh justru jauh. Kapan itu dalil yang yub'id da'wa an-naskh? Hina qila lin nabi, ketika dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, umratuna hadihi li'amina hadha am lil abad, apakah umrah ini bersama kita yang sekarang ini kau perintahkan kami, apakah khusus untuk kami tahun ini saja atau untuk seterusnya? La balil abad, al abad, bahkan untuk selamanya, bahkan untuk selamanya. Wadakalatil umrah fil haji ila yaumil qiyamah, bahwa umrah masuk dalam haji sampai hari kiamat. Kalau barakallahu fikum, ini ihtimal, kalau ternyata kejadian fasakhnya khusus, sedangkan umrahnya seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam enggak akan menunda penjelasan fi waqtil hajah. Pasti akan menerangkan saat itu. Umrah masuk dalam hajinya terus, tapi perubahannya jangan. Tapi enggak ada itu. Bahkan dijawab dengan balil abad wal abad. Amma da'wa al-jumhur an-nasakh. Adapun alasan jumhur bahwa itu telah mansukh bi hadis Bilal bin Harits yang tadi kita baca, dengan hadis Bilal bin Harits, fa ba'idun kullal bu'd, maka itu jauh dan sangat jauh. Limadha? Li'anna al-Imam Ahmad qala fi hadithihi, karena Imam Ahmad berkata dalam hadisnya. Masih ingat hadis Bilal riwayat siapa? Akhrajahu man? Rawahu? Akhrajahu al-Khamsah. Tentunya Imam Ahmad di dalamnya. Padahal Imam Ahmad rahimahullah yang membawakan riwayat itu berpendapat bolehnya fasakh al-haji ila umrah. Dan beliau berkata pada riwayatnya, qala fi hadithihi, hadis Bilal ibn al-Harith indi laisa bisab wala aqulu bihi, dan aku tidak berpendapat dengan hadis ini karena tidak sabit. Wa hadruati sanadil Haris ibni Bilal la yu'raf, salah satu dari rawi pada hadis Bilal tidak dikenal, la yu'raf. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, ara'aita law 'arafa al Haris ibni Bilal illa anna ahad ashar rajulan min ashabi Nabi SAW yarawna ma yarawna min al-fasakh, aina yaqa al-Haris ibn Bilal minhum. Kalaupun, kata beliau, ara'aita, bagaimana pendapatmu kalau Haris ibn Bilal dikenal, diketahui, dan hadisnya ma'ruf, tayyib, tetapi ada 11 sahabat, sahabat-sahabat Nabi SAW yang semuanya berpendapat bolehnya fashul haji ila umrah. Aina yaqa'al Haris ibn Bilal minhum, maka di mana letaknya Haris ibn Bilal dibandingkan dengan 11 sahabat yang mulia? Artinya kalaupun sanadnya bagus, enggak bisa mengalahkan sekian riwayat yang secara sanadnya lebih sahih, bahkan sebagiannya dalam Bukhari dan Muslim, dari sekian sahabat. Apa namanya? Kalau hadis yang sanadnya masih bisa diterima tetapi bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Naam. Aina yaqa? Hadza minhum syad barakallahu fikum. Wa ma athar Abi Dzar? Adapun athar Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, fa huwa ra'yun lahu. Maka itu pendapat pribadi beliau. Wa qad khalafahu ghayruhu fi, itu pendapat pribadi beliau, dan telah diselisihi oleh sekian para sahabat yang lain. Fala yakunu hujjah, maka tentunya tidak bisa jadi hujjah, la siyama ma'a mu'aradatihi lil ahadits shihah, apalagi bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Perhatikan kembali asar Abu Dzar, apakah beliau menukil atau menyatakan sami'tu Nabi yaqul atau seperti itu? Tidak demikian. Abu Dzar hanya berpendapat lam yakun dzalika illa lirraqab. Itu tidak lain kecuali untuk golongan orang-orang yang bersama Nabi saja. Itu pendapat beliau. Barakallahu fiikum. Apalagi kalimat yang kedua, kanatil mut'ah fil hajj li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mut'ah fil hajj li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mut'atul hajj itu mengumpulkan antara umrah dengan haji. Apakah itu khusus untuk para sahabat? Bahkan Ibn Abbas bersumpah dengan nama Allah bahwa ini yang sunnah. Mengumpulkan haji dengan umrah. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan mereka golongan kedua. Faqala Imam Ahmad rahimahullah, ara'aita law 'arafa al-Harits ibn Bilal aw 'urifa al-Harits ibn Bilal illa anna ahad 'ashar rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna min al-fasakh. Kalaupun hadis itu rawinya tidak majhul, 'urifa dikenal, bagaimana dengan 11 sahabat kibar dengan dalil-dalil atau jalan-jalan yang lebih sahih, sebagiannya dalam kitab Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bolehnya fasakh. Adapun asar Abu Dzar adalah pendapat beliau radhiyallahu taala anhu. Pendapat sahabat kalau bertentangan dengan hadis tidak jadi hujjah radhiyallahu taala anhum. Hujjah itu pada Quran wa sunnah wa ijma', khususan ijma'us sahabah. Ama aqwal afrad sahabah enggak mesti jadi hujjah kalau terjadi mukhalafah. Apakah mungkin terjadi mukhalafah pada mereka? Sebagai manusia mungkin saja. Mungkin tidak mendengar hadis tersebut dari sahabat yang lain. Mungkin ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan yang kita nuhsinudzan bihim radhiyallahu taala anhum, yang kita berhusnudzan pada mereka. Makanya Ibn Abbas menyatakan aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Maknanya bukan hanya Abu Bakar wa Umar, siapapun itu disebut yang paling utamanya Abu Bakar kemudian Umar. Yang maknanya kalau aqulu qala Rasulullah, jangan dibantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar, qala Abu Dzar, qala fulan wa fulan. Itu maknanya. Barakallahu fiikum. Wa mimman ikhtara al-fasakh. Dan diantara para ulama yang berpendapat bolehnya faskhul haji ila umrah adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah qaddasallahu ruha wa tilmizuhu, dan murid beliau yang istimewa yaitu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa qad atala Ibn Qayyim al-bahath fil mawdu' fi kitabihi Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim sudah berpanjang lebar membahas masalah ini dalam pembahasan di kitabnya Zadul Ma'ad. Wa bayyana hujjat tarafain, dan menjelaskan hujjah-hujjah dari dua belah pihak. Wa nasara al-fasakha nasran mu'azzaran mubayyanan, dan beliau mendukung merajihkan bolehnya faskhul haji ila umrah nasran mu'azzaran mubayyanan. Yani beliau membelanya dengan pembelaan yang kuat, dengan penjelasan yang gamblang. Wa radda ghairahu, dan beliau bantah pendapat-pendapat yang lain dengan ilmiah, dengan hujjah. Wa fannada adillatahu bi tariqatihil muqni'ah, dan beliau sebutkan semua dalil-dalilnya dengan cara yang sangat memuaskan, muqni'ah. Wa'aradatuhu al-qawiyah, dan dengan cara beliau yang kokoh, yakni memuaskan, meyakinkan dan kuat ya, hujah-hujahnya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran barakallahu fikum, tidak mesti jumhur adalah yang rajih. Pendapat jumhur adalah yang paling rajih. Karena masalah ilmiah, bukan demokrasi. Ini kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Tidak mesti kalau kebanyakan mereka berarti benar. Kecuali kalau ijma'. Atau lebih tepat bahasa, bukan benar salah. Tidak mesti. Kebanyakan para ulama jumhur kemudian rajih. Selalu kita melihat pada adillah, kepada dalil-dalil. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Thumma ikhtalafu al-qa'iluna bil fashi ahuwa lil wujubi am lil istihbab. Pembahasan berikutnya, mereka berselisih lagi, mereka-mereka yang membolehkan fasakh, pembatalan. Apakah itu harus memisahkan haji dengan umrah? Enggak boleh dicampur. Merubah niat hajinya menjadi niat umrah, dan kemudian hajinya dipisah dari umrahnya. Apakah harus begitu? Apa boleh pula dijama? Terjadi perselisihan kembali. Barakallahu fikum. Fadhahabal Imam Ahmad ila istihbabil fasakh. Qala Syekhul Islam Ahlu Makkah wa Ibnu Hashim wa ulama'ul hadith yastahibbunaha fastahabbaha ulama'u sunnatihi wa ahlu sunnatihi wa ahlu baldatihi allati biqurbiha al-manasik wa haulai akhassun nas bihi. Kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.